Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita kesempatan ya untuk bertolabul ilmi dan senantiasa berada dalam kenikmatan yang sangat agung, yakni berada dalam Islam dan iman. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Abu Aisyah, insyaallah di 60 menit ke depan kita akan belajar bersama, yakni melanjutkan pertemuan yang telah lampau dalam membahas sebuah kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini At-Tazkirah, kitab yang jilid kedua, yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Sahabat hang, sampailah kita kepada bab yang baru, yakni tentang luas jahannam, yakni luasnya neraka jahannam. Di sini diterangkan betapa luas jahannam dan betapa besar gejolak-gejolaknya. Dan diterangkan pula tafsir firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat ke-13, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama ini dari surat Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan neraka bagi orang-orang zalim itu yang gejolak-gejolaknya mengepung mereka. Al-Imam Ibnul Mubarak berkata, telah mengkabarkan kepada kami Ambasah bin Sa'id dari Habib bin Abu Umairah dari Mujahid. Dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tahukah kamu berapa luas jahannam? Perawi berkata, saya jawab, tidak. Dia berkata, baiklah demi Allah, kamu pasti tidak tahu bahwa jarak antara cuping telinga salah seorang penghuni jahannam dan pundaknya adalah sejauh perjalanan 70 tahun. Dan dari cuping itu mengalir nanah dan darah yang menciptakan lembah-lembah. Saya bertanya, di jahannam ada sungai-sungai? Dia menjawab, tidak, tetapi lembah-lembah. Lalu dia katakan pula, tahukah kamu berapa luas jembatan jahannam? Saya jawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, baiklah, telah menceritakan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 67, wal ardu jami'an qabyaduhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Saya bertanya, yakni kata Aisyah, di manakah manusia saat itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, di atas jembatan jahannam. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia nyatakan sahih sebagaimana keterangan yang telah lalu. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yakni tentang jahannam ada dalam perut bumi ditutupi oleh laut. Menurut riwayat Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jangan naik kapal laut kecuali orang yang berperang, pergi haji atau umroh. Sesungguhnya di bawah laut ada neraka. Akan tapi sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan Abu Umar dan dia nyatakan dhaif. Dan dalam tafsir surat Qaf ada diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, dia mengatakan bahwa Dzulqarnain pernah mendekati gunung Qaf. Dia melihat di bawahnya ada gunung-gunung kecil, maka dia bertanya kepadanya, gunung apa kamu? Dia jawab, aku gunung Qaf. Dzulqarnain bertanya pula, lalu gunung-gunung apa ini yang ada di sekitarmu? Lalu dia jawab, mereka adalah akar-akarku. Tidak ada satu kota pun melainkan di bawahnya ada salah satu akarku. Apabila Allah berkehendak mengguncangkan bukit-bukit di muka bumi, maka dia menyuruh aku menggerakkan akarku, maka berguncanglah bagian bumi itu. Hai Qaf, kata Dzulqarnain, ceritakan kepadaku sebagian kebesaran Allah. Qaf berkata, sungguhnya keadaan Tuhan kita benar-benar maha hebat, tak mungkin dibayangkan. Dengan gambaran yang paling mudah sekalipun, kata Dzulqarnain mendesak. Maka Qaf berkata, sesungguhnya di belakangku ada bumi seluas perjalanan 500 tahun kali 500 tahun, terdiri dari gunung-gunung es, satu dengan lainnya saling menghantam. Andaikan tidak ada gunung-gunung es tersebut, niscaya aku sudah terbakar dengan panasnya jahannam. Dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa jahannam ada di muka bumi dan Allah lah yang lebih tahu di mana tempatnya. Demikian perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Berikutnya ini tentang tafsir surat At-Takwir ayat 6. Yaitu pada bahasan tentang laut dipanaskan. Pada judul ini akan diterangkan insyaallah taala apa yang dimaksud dipanaskannya laut yang disebutkan dalam surat At-Takwir ayat 6, dan benarkah matahari dan bulan kelak akan dilemparkan ke dalam jahannam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah tabaraka wa taala, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan. Dia katakan lautan itu kelak akan dinyalakan sehingga berubah menjadi api. Sedang Ibnu Wahab menuturkan dari Atha' bin Yasar bahwa dia membacakan wajumi'asyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Lalu dia katakan bahwa keduanya akan dikumpulkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, sehingga terciptalah api Allah yang sangat besar. Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan dalam musnadnya dari Yazid Ar-Raqashi dari Anas yang menyampaikan hadis ini secara marfu' bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor sapi yang terluka dalam neraka. Hadis ini sahih. Ini dalam Sahih Al-Jami' dan silsilah Ahadits As-Sahihah karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadis ini pula di dalam Al-Fawaidul Majmu'ah. Dan dia sebutkan pula untuknya sejumlah muttabi' dan syahid, yang intinya menjadi penguat dari hadis tersebut. Dan diriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar, dia berkata, matahari dan bulan akan didatangkan seakan-akan keduanya adalah dua ekor sapi yang terluka lalu dilemparkan ke dalam neraka. Sahabat Hang, rahimani dan rahimahullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang mengapa matahari dan bulan masuk neraka. Akan tetapi tetaplah bersama kami hingga berlalu jeda yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat Hang, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yakni tentang mengapa matahari dan bulan masuk neraka. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, saya katakan bahwa memang demikianlah diriwayatkan, matahari dan bulan menjadi dua ekor sapi, yakni dalam bahasa Arab sauron dengan huruf sa yang bertitik tiga. Keduanya dikumpulkan dalam neraka karena keduanya telah menjadi sesembahan selain Allah. Tapi neraka bukan merupakan azab bagi mereka berdua, karena keduanya benda tak bernyawa. Mereka diperlakukan seperti itu hanyalah agar orang-orang kafir semakin bungkam dan menyesal. Demikianlah perkataan sebagian ulama. Ibnu Kisi, penulis Khal'u An-Na'lain, berkata, ketahuilah bahwa matahari dan bulan akan menjadi dua ekor sapi yang terpuruk dalam neraka jahannam, seolah-olah digulung sedemikian rupa, sehingga terjadilah siang yang sangat panas dan malam yang sangat dingin. Maksudnya, negeri ini tetap menjadi tempat tinggal. Tidak ada perbedaan antara suasana negeri ini dengan ketika dua benda itu masih bergerak, berjalan dan berputar. Orbit siang dan malam masih tetap beredar, hanya saja di waktu itu sudah kosong dari rahmat Allah, sehingga sekarang masih ada satu rahmat dari sekian banyak rahmat Allah, dan juga kosong dari matahari dan bulan. Keduanya telah berubah menjadi kehitaman dan nyala api yang memenuhi negeri ini, dan perubahan itu tak lain adalah wujud dari murka Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha dahsyat, dikarenakan kemaksiatan orang-orang durhaka dan kefasikan orang-orang yang celaka seperti yang kita saksikan sekarang. Karena bagaimanapun, mereka hampir tidak lepas dari matahari dan bulan dimanapun mereka berada. Bahkan tidak akan samar bagi keduanya bagi siapapun yang berkhianat, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melihat tanpa cahaya keduanya. Kalaupun keduanya ada di balik hijab, yakni terhalang bayang-bayang malam, atau ada di balik mendung, yakni di siang hari, namun sisa cahaya masih tampak di permukaan bumi. Sebenarnya adalah cahaya keduanya juga, dan sinar yang ada pun sinar keduanya juga. Dan kalaupun dikatakan di waktu itu keduanya mendapat murka Allah, tetapi murkanya kepada keduanya tidaklah besar, kecuali bahwa kendali rahmat dicabut dari keduanya, dan dicabut pula cahaya kelembutan dan kasih sayang. Demikian pula halnya sikap Allah kepada setiap fenomena kehidupan dunia ini. Bila sudah tiba saatnya rahmat dicabut darinya, yang kemudian rahmat itu dialihkan dari negeri ini ke negeri kehidupan yang sesungguhnya, yakni ke alam yang penuh cahaya. Dalam kaitan ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat diantaranya dia turunkan ke bumi, yang dengan adanya rahmat yang satu inilah, maka binatang-binatang saling mengasihi, dan juga makhluk-makhluk lainnya saling mengasihi dan berhubungan dengan sesama kerabat. Apabila hari kiamat telah terjadi, maka Allah mencabut rahmat yang satu itu dan mengembalikannya kepada yang 99 untuk mengenapkannya menjadi 100 seperti sebelumnya. Kemudian 100 rahmat itu Allah berikan semuanya kepada orang-orang mukmin, dan negeri azab beserta orang-orang fasik yang tinggal di sana kosonglah dari rahmat Tuhan sekalian alam. Dengan hilangnya rahmat yang satu itu, maka hilang pula dari bulan kesejukan dan cahaya yang ada padanya selama ini. Tidak tersisa lagi padanya kecuali kegelapan dan hawa yang sangat dingin. Dan dengan hilangnya rahmat tersebut, maka hilang pula dari matahari sinar dan kecemerlangan yang ada padanya selama ini. dan tidak tersisa lagi padanya kecuali kehitaman yang amat pekat dan kehangusan. Dan hilang pula sifat kasih sayang yang sebelumnya ada pada kedua benda itu, yakni sikap menunda hukuman terhadap orang-orang durhaka dan tetap mengasihi terhadap orang-orang fasik. Semua itu berarti dicabut dari keduanya kendali penahanan dan kekang, pencegahan terhadap kehancuran dan kebinasaan. Dan itulah sunnah Allah Ta'ala dalam membiarkan tetap berlakunya sesuatu sampai waktu-waktu tertentu, dan sunnahnya dalam menangguhkan berakhirnya makhluk sampai batas-batas yang ditetapkan, kecuali dia menghendaki lain. Dan kalau sudah demikian halnya, maka tidak ada yang bisa menolak perintahnya, dan tidak ada yang bisa mencegah ketetapannya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Maha sucilah Dia. Hadis ini terdapat dalam Mustadrak, dan Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah separuh dari hadis ini dengan lafaz yang serupa. Lalu dia mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Syaikhan. Sabarang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya tentang sifat jahannam. Dalam bab ini insyaallah taala diterangkan bagaimana sifat jahannam, betapa panas apinya dan betapa dahsyat azabnya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kita akan lewati hadis ini karena hadis ini dhaif. Dan Al-Imam Al-Mubarak, Imam Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dia berkata, sesungguhnya neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih, lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Jadi neraka itu hitam gelap, sehitam gelapnya malam. Terdapat dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Ibnul Mubarak. Dan Malik meriwayatkan dari pamannya Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa dia berkata, kamu sekalian akan lihat neraka itu seperti api kamu, tetapi warnanya benar-benar lebih hitam daripada ter atau aspal yang dipanaskan. Hadis ini sahih mauquf yang terdapat di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, ter atau terjemahan dari kata al-qor, yakni cairan hitam untuk mengecat kapal. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman, dari Abu Zibyan, dari Salman, dia berkata, neraka itu hitam, nyalanya maupun baranya tidak bercahaya. Kemudian dia membaca firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22, kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka jahanam, neraka lantaran kesengsaraan, maka mereka dikembalikan ke dalamnya. Dan diriwayatkan dari Malik dan Abu Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nara kullu allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api kamu sekalian yang kamu nyalakan adalah sebagian dari 70 bagian api jahannam. Para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya itu saja benar-benar sudah cukup panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia hanyalah kelebihan dari 69 bagian. yakni ia hanyalah lebihan atau bagian dari 69 bagian. Hadis riwayat Muslim, dan dia tambahkan masing-masing sama panasnya. Perkataan manis masing-masing sama panasnya. Dalam suatu khabar lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan, api ini telah dicuci dengan air laut 7 kali. Andaikan tidak dicuci seperti itu, niscaya ia tidak dapat digunakan. Demikian dituturkan oleh Abu Umar rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, api kamu sekalian ini adalah sebagian dari 70 bagian dari api jahannam. Andai ia tidak dicuci 10 kali dengan air laut, niscaya kamu tidak dapat memanfaatkannya. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, tetaplah bersama kami karena insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat dari api jahannam ini. Akan tapi tentunya selepas yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Hang yang semoga senantiasa istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, masih bersama saya Abu Aisyah. Kita akan melanjutkan tentang sifat dari api jahannam, yang semoga Allah menyelamatkan saya dan kita semua daripadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang api dunia, yakni dari apa ia diciptakan. Maka jawabnya, ia dari api jahannam. Hanya saja ia telah diredakan 70 kali dengan air. Andaikan tidak begitu, niscaya ia tidak dapat didekati, karena ia berasal dari api jahannam. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, sesungguhnya pada hari kiamat akan didatangkan penghuni neraka yang dulu paling mewah semasa di dunia. Dia dibenamkan dalam neraka sekali. Lalu ditanya, hai anak Adam, pernahkah kamu mengalami suatu kebaikan barang sekali saja? Pernahkah kamu dilewati suatu kenikmatan barang sekali saja? Maka dia jawab, tidak pernah ya Rabbi. Dan didatangkan pula penghuni surga yang dulu paling menderita semasa di dunia, lalu dimasukkan ke dalam surga sekali. Lalu dia ditanya, pernahkah kamu mengalami suatu penderitaan barang sekali saja? Pernahkah kamu dilewati suatu kesusahan barang sekali saja? Dia jawab, tidak pernah demi Allah ya Rabbi. Hamba tidak pernah mengalami suatu penderitaan sama sekali, dan tidak pernah dilewati suatu kesusahan sama sekali. Hadis ini dalam Sahih Muslim nomor 2807. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin Ishaq, dari Hamid At-Tawil, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan didatangkan orang kafir yang dulu paling mewah semasa hidup di dunia. Maka Allah memerintahkan, benamkan dia dalam neraka sebentar saja. Dan hingga akhir hadis. Karena hadis ini, yakni hadis yang serupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah meriwayatkan hadis ini pula dalam As-Silsilah As-Sahihah. Berikutnya tentang penjelasan beberapa ungkapan dalam hadis. Ini sabda Nabi yang artinya, api kamu sekalian ini yang dinyalakan oleh Bani Adam adalah sebagian dari 70 bagian dari jahannam. Ini dari api jahannam. Maksudnya, andaikan seluruh api di alam semesta yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia ini dikumpulkan jadi satu, maka ia hanyalah sebagian saja dari sekian bagian api jahannam. Atau lebih jelasnya, andaikan seluruh kayu bakar di dunia dikumpulkan jadi satu lalu dinyalakan menjadi api, maka ia hanya jadi sebagian saja dari sekian bagian api jahannam. Adapun maksud pernyataan para sahabat, yakni bahwa sungguhnya api jahanam hanya merupakan sebagian dari 70 bagian, sesungguhnya api yang ada, yakni yang hanya merupakan sebagian dari 70 bagian api jahanam, itu saja benar-benar sudah cukup panas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya ia hanyalah lebihan dari 69 bagian. Maksudnya bahwa jahanam itu sebagaimana ditambah 69 bagian lagi dari api dunia dalam permasalahan kuantitas dan bilangan bagian-bagiannya. Begitu pula kualitas panasnya ditambah 69 kali lipatnya. Akan tetapi zat atau sifat yang hakikinya hanyalah Allah yang tahu. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang keluhan neraka. Di sini diterangkan apa keluhan dan perkataan neraka, juga seberapa jauh kedalamannya, berapa lama yang ditempuh sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka hingga sampai ke dasarnya, dan kengerian-kengerian lainnya yang ada di sana. Para imam meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtagatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'dan faj'al laha nafasain nafasun fi shita'i wa nafasun fi shayif bi ashaddi ma tajiduna min al-bardi min zamhariha wa ashaddu ma tajiduna min al-harri min samumiha." Neraka mengeluh kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Oleh karena itu, Allah kemudian membuatnya bernafas dua kali, sekali di musim dingin dan sekali lagi di musim panas. Hawa paling dingin yang kamu rasakan adalah dari dinginnya neraka, yakni dari zamharir. Dan hawa paling panas yang kamu rasakan adalah dari hawa panasnya, yakni dari samum." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Pernah kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami mendengar suara dentuman. Maka beliau bertanya, 'Tahukah kamu sekalian suara apa itu?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.' Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ini adalah sebuah batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasarnya.'" Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, "Utbah bin Ghazwan pernah berkata di atas mimbar kami." Ini maksudnya mimbar di Basrah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sakhratal 'azimata latulqa min syafiri jahannam fatahwi fiha 70 'aman wa ma tufdi ila qarariha." Sesungguhnya ada sebuah batu besar benar-benar dilemparkan dari tepi jahannam, maka meluncurlah ia ke dalam, yakni ke dalam neraka, ke dalam jahannam selama 70 tahun, namun belum juga sampai ke dasarnya. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Berkata Al-Imam Ibnul Mubarak, "Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Bashir. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Zufar. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Maryam Al-Khuzai. Dia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata, sesungguhnya jarak antara tepi jahannam dan dasarnya adalah sejauh peluncuran sebuah batu yang jatuh selama 70 tahun. Atau dia katakan, sebuah batu besar seberat 10 ekor unta bunting selama 10 bulan. yang bertubuh besar dan gemuk. Maka bertanyalah kepadanya seorang bekas budak Abdurrahman bin Khalid, apakah di bawah itu masih ada sesuatu ya Abu Umamah? Dia jawab, ya, kesesatan dan dosa-dosa. Hadis ini terdapat, atau atsar ini terdapat dalam Az-Zuhud karya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Berikutnya, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Khalid bin Umair Al-Adawi, dia berkata, Utbah bin Ghazwan pernah berkhutbah di hadapan kami, ketika itu dia menjadi gubernur di Basrah, maka dia panjatkan puja dan puji kepada Allah. Kemudian berkata, yang artinya, Amma ba'du, sesungguhnya dunia benar-benar telah memaklumkan dirinya akan berakhir dan akan cepat dan akan pergi dengan cepat. Dan kini tidak ada lagi yang tersisa dari dunia kecuali sedikit sekali, seperti sisa minuman yang ada dalam gelas, yang pemiliknya berusaha menghirupnya. Sesungguhnya kamu sekalian pasti berpindah dari dunia ini ke negeri yang tiada berakhir. Maka berpindahlah dengan membawa yang terbaik dari apa-apa yang ada di hadapanmu. Karena sesungguhnya telah dituturkan kepada kita bahwa sebuah batu benar-benar dilemparkan dari tepi jahannam, maka meluncurlah ia di sana sampai selama 70 tahun, namun belum juga menyentuh dasarnya. Demi Allah, kamu sekalian benar-benar akan menemuinya. Dan kata Ka'ab al-Akhbar, andaikan jahanam itu dituakkan sebesar lubang hidung sapi saja di sebelah timur, ya maksudnya dilubangi dindingnya, dan ada seseorang yang tinggal di barat, niscaya otaknya mendidih sampai meleleh saking panasnya. Dan sesungguhnya jahanam itu kelak benar-benar akan menghembuskan nafas panjang dengan sekali hembusan, mengakibatkan tidak satu malaikat pun yang didekatkan Allah ataupun seorang nabi utusan melainkan merebahkan diri berlutut seraya berkata, diriku, diriku, atau nafsi, nafsi. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, tetaplah bersama kami karena insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan menarik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat hang yang semoga istiqomah di atas Al-Qur'an dan senantiasa memegang dan menegakkan sunnah. Berikutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل ما دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. Pada hari kiamat ada suatu leher keluar dari dalam neraka. Yani leher itu mempunyai sepasang mata yang melihat dan lidah yang bisa berbicara. Dia berkata, sesungguhnya aku ditugasi mematuk tiga golongan manusia, yani setiap penindas yang kejam, setiap orang yang menyeru Tuhan selain Allah, dan para pelukis atau para penggambar. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' dan dalam kitabnya yang sangat terkenal yakni As-Sahihah. Ibnu Wahab menuturkan seraya berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Allaf bin Khalid tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 23, yakni yang artinya, dan pada hari itu jahannam didatangkan. Dia berkata, pada hari kiamat jahannam didatangkan dalam keadaan sebagiannya memakan bagian yang lain. Ia dituntun oleh 70 ribu malaikat. Apabila neraka itu melihat manusia yakni sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 12, yang artinya apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, yakni apabila neraka itu melihat mereka, maka ia menghembuskan nafas yang dalam, yakni yang dalam, dengan hembusan yang mengakibatkan tidak seorang pun nabi maupun orang siddiq melainkan merebahkan diri berlutut sambil berkata, "Ya Rabbi, nafsi, nafsi. Ya Tuhanku, diriku, diriku." Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ummati, ummati." Yakni umatku, umatku. Oleh karena itu, ada salah seorang pemberi nasihat berkata, "Hai penantang neraka, punyakah kamu kekuatan untuk menghadapi siksa?" Dia berkata, "Hai penantang neraka, punyakah kamu kekuatan untuk menghadapi siksa Tuhan yang Maha Perkasa dan deraan malaikat Malik penjaga neraka itu?" Padahal Malik itu bila dia marah kepada neraka lalu membentaknya sekali bentak, maka nyaris sebagian neraka itu memakan sebagian yang lain. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka jahannam. Sahabat hang rahimani rahimakumullah, berikutnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menurunkan perkataan dalam bab terbarunya, yaitu tentang penggada, rantai, belenggu dan borgol untuk penghuni neraka. Allah berfirman, "Walahum maqami'u min hadid." Dan untuk mereka penghuni neraka ada penggada-penggada dari besi. Kemudian firman-Nya pula dalam surat Al-Mu'min ayat 71 hingga 72, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamim." Ketika belenggu dan rantai-rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian dalam firman-Nya juga dalam surat Al-Haqqah ayat 32, yang artinya, "Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Dan firman-Nya lagi dalam surat Al-Muzammil ayat 12, "Inna ladaina dalam surat Al-Muzammil ayat 12, yang artinya, "Sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala." Di sini terdapat perkataan angkalau wa jahima. Jadi belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Sahabat hang, diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa dia berkata, "Dalam neraka jahannam tidak satupun jurang, gua, belenggu, rantai maupun borgol, melainkan nama penghuni neraka atau pemakainya tertulis padanya." Khabar ini diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana akan diterangkan lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Andaikan ada rembukan benda sebesar ini," demikian kata beliau sambil menunjuk sesuatu sebesar tengkorak, "lepas dari langit ke bumi, yakni sejauh perjalanan 500 tahun, niscaya ia akan sampai ke bumi sebelum malam tiba. Tapi andaikan remukan itu lepas dari ujung rantai, niscaya untuk mencapai pangkalnya atau dasarnya, ia harus menempuh perjalanan siang malam selama 40 tahun." Hadis ini yakni sahih menurut At-Tirmidzi, akan tapi setelah ditahqiq oleh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini ada kelemahan padanya. Dalam sebuah khabar lainnya dikatakan bahwa Allah Ta'ala menghendaki kelak, maka dia menciptakan awan yang datang kepada ahli neraka. Manakala mereka melihat awan itu, maka teringatlah mereka akan awan di dunia. Tiba-tiba awan itu berseru kepada mereka, "Hai ahli neraka, apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin air yang sejuk." Namun ternyata awan itu menghujankan belenggu-belenggu dan rantai-rantai, menambahi belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang telah ada pada mereka. Muhammad Ibnul Munkadir berkata, "Andaikan semua besi di dunia dikumpulkan, baik yang sudah hancur maupun yang masih utuh, niscaya tak akan sebanding dengan sebutir mata rantai dari seutas rantai yang disebutkan Allah dalam kitabnya, 'Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an.'" Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta dan seterusnya dalam surat Al-Haqqah ayat 32. Demikian sebagaimana disebutkan Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya, yakni Hilyatul Auliya. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar adalah datangnya dari Allah, dan apa yang keliru yakni datang dari syaitan dan dari hawa nafsu kita. Saya Abu Aisyah beserta kerabat gereja yang bertugas pamit undur diri, dan semoga ilmu ini membawa kepada kita manfaat untuk menempuh jalan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.